adakah kau rasa getar-getar rindu di hatiku sejak engkau jauh dari diriku. Begitu besarnya cintaku. Sayang, ku sebut namamu saat diri ini ingin tidur, mengharap kau hadir di mimpiku. Getar.